Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين بابائي وابو إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini, dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk dapat kembali bermajlis, di mana pertolongan Allah azza wa jalla dan kemudahan Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita kembali. Mungkin ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, atau mungkin naudzubillah min dzalik, kesempatan-kesempatan seperti ini justru menjadi wasilah bagi kita untuk tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kesempatan yang bernilai dininya, bernilai agama, menjadi wasilah bagi kita mendapatkan ketinggian kebaikan agama kita di sisi Allah. Namun terkadang keadaan bisa terbalik. Kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dalam nilai-nilai agama kadangkala malah menjadi sumber malapetaka kita. Karena itu kita memohon kepada Allah agar wasilah-wasilah agama yang Allah mudahkan kepada kita, kita termasuk menjadi orang-orang beriman yang ikhlas, bukan menjadi orang-orang yang terkena penyakit-penyakit iman yang pada dasarnya malah menambahkan penyakit yang ada di dalam hati kita, yaitu penyakit ketidakikhlasan. Karena itu sebagian para ulama menerangkan terkadang nilai-nilai agama haram untuk dia laksanakan, dia pegangi kalau menambahkan kerusakan agama bagi dia. Terkadang ilmu yang baik, yang mulia diharamkan oleh para ulama karena untuk kepentingan yang merusak hatinya. Terkadang suatu ibadah diharamkan oleh para ulama untuk ditambah bagi dia karena dengan bertambahnya ibadah itu menambahkan penyakit nifak yang ada di dalam hatinya. Karena itu di kesempatan yang mubarakah ini kita banyak meminta tolong kepada Allah, dan meminta tolong kita kepada Allah ini hakikatnya adalah proses yang kita lalui, di mana kita adalah orang-orang yang terus-menerus menjadikan wasilah-wasilah agama ini sebagaimana wasilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menjadi orang-orang yang membenarkan diri kita di dalam wasilah agama. Allah Azza wa Jalla hanya menolong orang-orang yang mereka ketika mengambil jalan agama ini, termasuk golongannya orang-orang siddiqin, orang-orang yang mereka menempuhnya dengan benar, antara lisannya, antara perbuatannya, dan antara kepentingan hatinya. Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha. Di antara orang-orang beriman ada yang mereka ini adalah orang-orang yang rijalun sadaku ma'ahadullah, orang yang mereka memang betul-betul orang-orang yang membenarkan apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. Inilah tuntutan orang-orang yang ditolong oleh Allah di dalam jalan mereka untuk kembali mengambil wasilah-wasilah iman, adalah orang yang bukan kadzib, tapi adalah orang yang siddiq, orang yang membenarkan hatinya apa yang dia tempuh dan lisannya. Karena sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling gagal di dalam meraih kebaikan iman adalah karena kerusakan ini. Apalagi kajian kita yaitu kajian Islahul Qulub, kajian yang merupakan persoalan pokok di dalam agama kita. Di satu sisi kajian ini adalah kajian yang sangat mendesak dibutuhkan oleh manusia. Di sisi yang lain, kajian ini adalah kajian yang tidak mudah seorang untuk bisa menempuhnya, mengamalkannya. Karena itu ba'du ahlul ilm mengingatkan, al-kalam alal qulub kalamun du sujud. Membicarakan urusan agama yang terkait dengan masalah hati adalah pembicaraan yang menyedihkan. Pembicaraan yang dimana di satu sisi banyak terjadi malapetaka dan bencana agama karena dari hatinya. Di sisi yang lain pembicaraan ini sering hanya menjadi buah bibir saja. Hanya diucapkan kita mari memperbaiki hati, tapi kenyataannya kita tidak ada. Dan terkadang pembicaraan ini juga malah disalahpahami oleh sebagian orang. Kalau kita sudah berbicara hati, berarti kita mau jadi orang kebatinan, berarti kita mau jadi orang sufi, sehingga keadaan yang seperti ini kita harus kembali memperbaiki diri agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sisi yang lain, ketika jalan kita memperbaiki persoalan hati ini benar, Allah memberikan kepada kita jalan tol untuk ditolong oleh Allah. Tapi ketika tidak, malah sebaliknya menjadi wasilah untuk Allah memberikan adab. Ketika kita hanya menjadikan masalah ini hanya persoalan yang sekedar, yang kita tidak menempuhnya secara siddiqin. Ayol ikhwan wa akhwatiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu sebagian ahlul ilm menasihatkan pembicaraan tentang masalah iman, masalah tauhid, masalah marifat kepada Allah, masalah islahul qulub, laisat kalimatun tuqal wala nususun tuqra'u wala juz'iyatun tubhatu. Membicarakan tentang masalah-masalah yang terkait dengan iman, masalah-masalah yang terkait dengan memperbaiki hati, masalah yang terkait dengan mengenal Allah, ini pembicaraan yang tidak hanya sekedar kata-kata yang kita ceramahkan, kata-kata yang hanya kita bicarakan ke sana kemari. Pembicaraan ini bukan sekedar dalil-dalil yang kita baca-baca di sana ke sini, bukan cuma sekedar kitab yang kita baca. Kalimat ini bukan cuma sekedar untuk kepentingan seperti ini. Wala juz'iyatun tubhasu. Dan membicarakan masalah ini bukanlah sekedar memahami rincian-rincian pengajaran yang ada kaitannya dengan hati yang hanya sekedar dibahas. Karena kalau seperti ini keadaannya, ini hanya menjadikan hujjatun alaina, bukan hujjatun lana. Kalau seperti ini cara-cara kita di dalam mengambil ilmu, lebih-lebih lagi ilmu tentang hati, yang hakikatnya ilmu tentang hati adalah ilmu tentang iman, dan membicarakan iman adalah persoalan besar di dalam agama. Kalau kepentingan-kepentingan kita ternyata hanya sekedar untuk menghiasi sisi-sisi kita di dalam membicarakan ini, untuk ada tema tentang hati, ada dalil tentang hati, ada faedah-faedah tentang hati yang baik yang kita serap, hanya sekedar seperti ini, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini akan justru menjadikan keadaan yang sebagaimana diterangkan para ulama, Al-Quran hujjatun alaina aulana. Al-Quran itu menjadi dalil untuk kita dikenakan adab dari Allah menimpa kita, atau Al-Quran itu menjadi dalil untuk kita memperbaiki diri. Hal yang demikian ini, sebagian ulama menasihatkan bahwasannya hakikat kita membicarakan tentang masalah persoalan hati ini adalah persoalan iman, persoalan marifat kepada Allah Azza wa Jal adalah ifradullah, untuk meraihkan kehidupan hati, kehidupan seluruh hidup kita yang hanya sibuk berkaitan dengan Allah Rabbul Alamin. Sibuk bagaimana memperbaiki bagaimana diri kita dengan Allah. Bagaimana urusan pribadi kita ini dengan Allah. Dan inilah sebenarnya solusi. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan, "Man kana man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu." Siapa yang dia memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki anggota tubuhnya. Allah akan memperbaiki keadaan-keadaan zahirnya. Bimakna, kalau kita punya sisi kepentingan untuk membicarakan masalah hati, untuk membicarakan masalah-masalah faedah-faedah hati, akan tetapi dohir-dohir kita, akhlak kita, muamalah kita, kehidupan kita, dohir kita, ibadah kita dengan Allah tidak ada perubahannya, sama yang dulu dengan sekarang, maka berarti menjadi jawaban, berarti membicarakan kita tentang hati ini masuk hujjatun alaina. Hakikatnya kita berbicara tentang hati justru menambah dosa bagi kita, menambah fitnah, menambah kita mendapatkan hujah untuk dijauhkan dari kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga hendaknya setiap kita ketika memahami persoalan-persoalan ini, kita harus bisa mendudukkan diri-diri kita, perjalanan kita, sebagaimana kata para ulama, iqra' masiraka, bacalah perjalananmu, bacalah muamalah kamu, bacalah hidup kamu, bacalah ketaatan kamu, bacalah kedekatan kamu dengan Allah, bacalah bagaimana kita menjaga batasan-batasan Allah. Di saat kita berbicara tentang iman, di saat kita berbicara tentang qalb, di saat kita berbicara tentang marifat kepada Allah, apa yang berubah pada diri kita? Kalau tidak ada perubahan apa-apa pada diri kita, muamalah kita masih buruk, perilaku kita dengan Allah pun masih buruk, akhlak kita pun masih buruk, dulu dengan sekarang pun sama, maka ini akan kena fitnah. Kita membicarakan hati hanya kalimatun tuqal, hanya omongan yang kita bicarakan. Kita membicarakan masalah hati hanya membacakan dalil-dalil yang menarik tentang hati. Kita membicarakan hati hanya membawakan perkataan-perkataan ulama yang kelihatannya menarik tentang masalah hati. Dan kita tertarik pengajian ini pun karena kita seperti mendapatkan hiburan. Maka ini adalah fitnah adzimah. Para ulama kita dulu, para salafus saleh, ketika mereka ini membicarakan tentang imannya, ketika ini mereka membicarakan tentang hatinya, ketika ini mereka membicarakan tentang Islam memperbaiki hatinya, mereka ini adalah lari membawa dirinya kepada Allah. Bukan mereka hanya menjadikan sebagai pengajian-pengajian formalitas yang enggak ada gunanya. Ayol ikhwan wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Hal yang demikian ini karena banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Majelis-majelis pengajian hanya menjadi majelis rutinitas, bukan menjadi majelis untuk islah, bukan menjadi majelis untuk taghyir. Malah di beberapa wilayah, di beberapa tempat, majelis-majelis pengajian ini diwarnai dengan cari manfaat-manfaat yang sifatnya duniawiyah. Cari manfaat-manfaat yang sebenarnya untuk menutup fitnah-fitnah dunia. Maka hal yang demikian ini harus diluruskan. Karena nantinya ilmu yang dibawakan, ilmu yang diajarkan akan menjadi fitnah bagi kita. Maka saya mengajak pada diri saya dan kepada antum semua, di mana ketika kita membicarakan persoalan hati, karena memang ini persoalan mendesak, karena penyakit agama yang sekarang menimpa manusia ini berangkat dari fitnah yang ada di hatinya semua. Tapi janganlah justru pembicaraan tentang hati ini hanya menjadi kepentingan-kepentingan yang ternyata kembalinya untuk menguatkan fitnah yang ada di dalam hati kita. Sehingga akhirnya kalimat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi tidak pernah kita raih. Di mana para salaf dulu kalau sudah berbicara hati, hidupnya berubah. Kesulitannya dimudahkan oleh Allah, kebaikannya dibentangkan oleh Allah, hidupnya berubah menjadi lebih baik, lebih baik. Ketakwaannya bertambah, jalan keluarnya dibuka oleh Allah. Dan kita ini berbicara tentang hati, kenyataannya lebih banyak sama. Maka ayo ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini mudah-mudahan kita kembali mengambil faedah dan mengambil peringatan tatkala kita membicarakan tentang masalah islahul qulub, dan ini adalah wilayah besar di dalam agama kita, karena wilayah ini adalah hakikatnya wilayah para nabi. Lihatlah ketika Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun, Allah perintahkan Musa untuk datang kepada Fir'aun. Apa yang diajarkan Musa? Pencapaian apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan dakwahnya Musa? Fakul halaka ila anta zakka. Katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, halaka ila anta zakka. Maukah kamu untuk kamu tazakka? Kamu membersihkan dirimu. Dakwah untuk kembali memperbaiki mengenal Allah. Ilmu untuk kembali memperbaiki mengenal Allah. Untuk kembali memperbaiki hati dengan ma'rifat. Untuk kembali memperbaiki hati dengan iman, ini adalah ilmu untuk tazakka. Untuk membersihkan diri kita. Untuk memperbaiki diri kita. Fakul halaka ila anta zakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fataksa. Ilmu ini dimaksudkan adalah untuk kita mengambil jalan hidayah, memperbaiki iman, memperbaiki marifat, memperbaiki hati yang benar, yang kemudian akan melahirkan sikap fataksa. Hidup kita menjadi banyak takut kepada Allah. Hidup kita menjadi orang yang tidak malah larinya ke makhluk, larinya kepada sebab-sebab makhluk, larinya kepada tertipu dengan harapan makhluk, harapan makhluk, harapan makhluk. Bukan. Justru solusi yang dibawakan adalah kembali untuk dekat dengan Allah. Sebagaimana dulu kalimat iman, kalimat ikhlas ini dibawakan para nabi. Di saat manusia mereka hidup dikacaukan dengan sistem dunianya mereka, hidup mereka terpuruk dalam segala hal, sosial mereka, ekonomi mereka, perbaikan mereka, pendidikan mereka, dakwah mereka terpuruk semua. Kenapa? Karena mereka menggunakan sistem polanya manusia, sistem cara berpikir akal, sistem cara berpikir perasaan, sistem caranya orang-orang yang mereka sebagiannya membuat fitnah bagi sebagian yang lain. Ketika Nabi memberikan pengajaran iman, islahul qulub, ketika para nabi memberikan pengajaran makrifat kepada Allah untuk menutup ini, untuk tidak menjadi orang yang mengambil cara-cara pragmatis, cara-cara sesaat yang hanya berorientasi, berpegangan dengan logika-logika dunia, untuk ditutup dengan iman, untuk ditutup dengan jawaban-jawaban utuhnya kehidupan hati kepada Allah Rabbul Alamin. Ini sebenarnya persoalan. Sehingga Allah memudahkan apa yang ada pada zahir-zahir mereka pada waktu itu dirubah oleh Allah, karena hatinya telah memiliki perbaikan yang benar kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini hakikatnya. Ayo ikhwan wa akhwati din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian ini sebagaimana makna daripada akhir pembahasan kita tentang al-alamatul qalbus salim. Alamatul qalbus salim, bagaimana ciri orang yang hatinya telah meraih proses islah. Ciri tanda-tanda orang yang hatinya dia telah meraih proses islah. Proses bagaimana dia memperbaiki dirinya, di mana pada puncaknya adalah pada ciri yang ke-11, di mana pada ciri yang ke-11 ini adalah perbaikan diri itu adalah menjadi prioritas. Dalam kita kembali kepada agama, prioritasnya itu memperbaiki diri, bukan mencari manfaat. Memperbaiki diri dengan agama, bukan membicarakan manfaat. Saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat tata, bukan. Tapi bagaimana orang itu kembali ke belakang untuk memperbaiki diri. Sekalipun dengan memperbaiki diri itu kelaparan, sekalipun dengan memperbaiki diri itu kehormatannya tidak dihargai oleh orang, sekalipun dengan memperbaiki diri itu mereka ini menjadi orang yang kalau mobil atlet kembali ke belakang. Sebagaimana lihat para sahabat, di antara mereka dulu sudah ada yang kaya raya, prospek usaha, prospek untuk membuat apa-apa. Di antara mereka menjadi pembesar, di antara mereka ada yang menjadi tukang bisnis, di antara mereka punya ini semua. Begitu mereka masuk perbaikan iman, Allah rubah cara hidup mereka. Dan itu terlihat pada waktu mereka hijrah. Mereka tidak lagi mikir bisnisnya, mereka tidak lagi mikir keuntungannya, mereka tidak lagi mikir potensi-potensi lain, potensi membangun umat, potensi ini ditutup semua. Korbanin dirinya lari. Ini cara mereka dulu. Bukan memperbaiki sambil cari manfaat. Enggak. Ada manfaat atau tidak ada manfaat diserahkan kepada Allah. Tidak sebagaimana caranya orang sekarang. Makanya sering kembali kepada sakit. Di satu sisi mereka ingin baik, di sisi yang lain mereka ingin tetap berinteraksi dengan masa lalunya, dengan kebiasaannya, dengan sistem ekonominya yang biasa, sistem sosialnya yang biasa, sistem ininya yang biasa. Akhirnya mereka sendiri sebenarnya sakit. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim ketika membawakan salah satu bentuk manusia yang rusak adalah orang yang masuk di dalam Islam tidak utuh. Orang yang masuk di dalam Islam tidak utuh, sementara dia dulu orang-orang yang berpotensi punya kepentingan-kepentingan yang sangat besar di luar Islam. Mungkin dia dulu dai, mungkin dia dulu punya problem ekonomi, mungkin dia dulu punya problem sosial, mungkin dia dulu punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Begitu masuk di dalam Islam, dia tidak utuh. Ketika dia tidak utuh, maka secara tidak langsung Islam, istilah yang diambil hanya untuk menutupi aib, dan akhirnya dia cari manfaat dari sana. Ketika dia tidak utuh memasuki dalam agama. Ayo ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini faedah yang paling penting sekarang di dalam melihat apakah kita termasuk orang yang telah meraih jalan islah, ataukah kita ternyata adalah orang yang gagal memperbaiki islah, khususnya adalah islah yang ada di dalam hati kita. Kelihatan paling menonjol adalah bagaimana ihtimam kita dengan memperbaiki amal, dan bagaimana Allah memudahkan kita, bagaimana Allah menolong kita untuk kita bisa memperbaiki amal kita. Apakah kita selama ini sudah diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan solusi memperbaiki diri-diri kita dalam hal apapun dalam hidup? Ini kelihatan. Dan yang sangat terlihat dengan jelas adalah bukti-buktinya yang harus ada. Sebagaimana ada beberapa bukti yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Bukti yang paling besar adalah ikhlas. Kalimat di mana Nabi saja ketika mendidik orang-orang untuk menjadi orang ikhlas, 10 tahun mereka dikonsentrasikan untuk memperbaiki iman mereka. Di mana proses itu ada pada kita? Ini yang pertama. Ikhlas bukan sekedar kalimat. Ikhlas adalah sebuah proses yang panjang. Karena ikhlas yang benar-benar diraih oleh seseorang ini berangkat dari makrifat hatinya di dalam urusan iman. Apakah dia hanya sekedar meraihkan proses hatinya di dalam urusan iman hanya sekedar mengenal secara global, mengenal secara identitas, mengenal secara formalitas, mengenal secara pertemanan, mengenal secara ada manfaat sesaat, atau memang dia kembali mengenalnya itu secara khas? Sebagai contoh saja, seringkali orang ketika kenal ahli ilmu hanya untuk menjalin hubungan supaya hubungan ini dipercaya oleh orang lain. Makanya terlihat kadang-kadang awal-awal hubungannya bagus supaya dipercaya, tapi setelah itu hubungannya berubah. Dulu kelihatan ngaji, belakangan kelihatan tidak. Dulu kelihatan serius, belakangan biasa. Setelah dia mendapatkan manfaat sebentar. Ini menunjukkan cara-cara di mana kita sebenarnya tidak punya bukti-bukti untuk memproses islah. Karena cara membangun ikhlas kita pun kelihatan. Belum lagi bagaimana kita membangun kejujuran. Bagaimana kita membangun ikhlas secara jujur? Di mana seringkali manusia mereka menyimpan kepentingan-kepentingan yang tidak benar di dalam mengambil jalan-jalan iman. tidak adanya kejujuran, tidak adanya keterbukaan. Sebenarnya apa yang mau diperbaiki, apa yang ada masalahnya. Akhirnya banyak terjadi, kita ini tidak bisa taskhikhul amal. Sulit kita untuk bisa memperbaiki amal. Kemudian lagi, di dalam masalah mutaba'ah, proses di dalam masalah ittiba', proses di dalam masalah iktidak, akhirnya nampak kita bukan tambah hari, tidak ada bukti bahwasanya kita ini mengikuti yang benar. Malah kadangkala yang harusnya kita ikuti, kita tidak ikuti, hanya sekedar nama-nama yang kita bawa. Dan ini tidak akan mungkin kita akan meraih martabat islah. Demikian juga lebih-lebih lagi pada bukti yang keempat, yaitu bukti di mana kita memiliki muraqabatullah, proses yang jauh lebih besar, yang tidak bisa hanya dibangun dengan sekedar kita ini kumpul dengan wali jadi wali, kumpul dengan ustadz jadi ustadz, kumpul dengan nabi jadi nabi. Enggak. Proses ini adalah proses di mana manusia punya kehidupan khusus dengan Allah, membangun ilmu yang benar di dalam dirinya, di dalam bagaimana dia mengenal Allah Azza wa Jalla, sehingga akan menjadikan dia itu selalu menghadirkan Allah Azza wa Jalla di dalam seluruh kehidupannya. Sehingga yang namanya mendahulukan cintanya kepada Allah, mendahulukan takutnya kepada Allah, mendahulukan berharapnya kepada Allah, itu prioritas dia di dalam hidup. Dan ini tidak datang tiba-tiba, tidak datang dengan menggunakan perasaan. Enggak. Kalau tidak ada kehidupan ilmu di sana, kalau tidak ada kehidupan ketekunan di sana, maka hakikatnya yang demikian ini hanya membohongi diri sendiri. Dan masya Allah, subhanallah, inna lillahi wa inna raji'un. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang khabirun bima ta'malun. Allah adalah zat yang maha teliti, maha tahu apa yang kita kerjakan. Jawaban itu lambat atau cepat akan ditunjukkan oleh Allah kalau kita tidak segera bertobat. Kalau kita tidak segera memperbaiki, akan ditunjukkan oleh Allah. Karena urusan agama, urusan iman ini, kayak apapun setipis orang membuat kebohongan, sebentar dibuka oleh Allah. Bukan orang lain yang buka, bukan orang lain yang menjatuhkan dia. Allah, Allah adalah hakim. Allah tidak akan menyamakan orang-orang yang membangun istilah yang palsu dengan orang yang benar-benar merendahkan diri kepada Allah, membangun istilah yang utuh pada dirinya. Itu tidak akan disamakan oleh Allah, tidak akan disamakan oleh Allah Rabbul Alamin. Ayo ikhwan, hal ini menjadikan kita harus mukhasabah kepada diri kita, harus menjadikan potensi kita untuk utuh kembali kepada Islam, dan tidak kembali mempertimbangkan persoalan-persoalan manfaat-manfaat, kerugian-kerugian yang sifatnya material, sifatnya kehormatan pribadi dalam urusan dunia. Kalau itu yang kita jaga, malah Allah buka lebih rusak keadaan kita. Sementara urusan kita dengan Allah Rabbul Alamin malah kita anggap sepele. Padahal kita tahu tiap hari Allah melihat kita. Padahal tiap hari kita tahu Allah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu di dalam urusan hambanya. Sebagaimana lebih nampak di sini pada kajian kita yang terakhir pada Al-Masdadul Khamis, pada bukti yang kelima yang dituntut di dalam hidup kita, di mana ini sebagai bukti kita ini adalah orang islah atau tidak islah. Masdadul Minnah. Dan sebagian ulama yang lain menerangkan bersama dengan Masdadu As-Sadis. yaitu bukti yang ke-5 dan bukti yang ke-6. Ini harus ada jadi satu. Masjadul minnah wa masjadul taksir. Apapun keadaan kita, sebenarnya harus ada kehidupan di mana kita ini sudah banyak diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan. Di saat yang sama, kita ini harus selalu memahami posisi kita yang selalu taksir, selalu tidak punya adab yang paling baik kepada Allah. Di saat yang sama kita memahami kebaikannya Allah dan berbuat yang pantas untuk kebaikannya Allah. Di sisi yang lain, kita harus punya kehidupan yang kita miliki ini taksir. Yang kita miliki ini, yang kita lakukan kepada Allah, ini lebih banyak sangat rendah, sangat buruk. Padahal kenyataannya yang terjadi terbalik. Kenyataan yang terjadi pada banyak manusia apa? Dia merasa belum dikasih kebaikan apa-apa oleh Allah, dan dia merasa sudah banyak berbuat kepada Allah. Dia merasa dai, merasa berjuang, merasa pembela agama, merasa perintis dakwah, merasa sebagai orang berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, dan dia merasa di sisi yang lain dia belum banyak diberi oleh Allah. Dia belum banyak diberi kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ini alamat hamba yang akan jatuh. Alamat hamba yang tidak punya islah. Hamba yang memiliki islah. Antara masjadul minnah dan masjadul taksir. Ini ada di dalam kehidupannya. Sehingga hamba itu puncaknya punya kehidupan haya. Malu kepada Allah. Malu kepada Allah Rabbul Alamin. Membandingkan antara apa yang sudah diberi oleh Allah sesuai dengan kemampuan dia, dan apa yang dia lebih banyak tidak bisa berbuat baik kepada Allah. Ini makna daripada makrifat yang benar. Jalan yang telah diraih oleh hati seorang hamba di dalam melakukan islah dengan iman, dengan makrifat kepada Allah. Sebab kalau kita kembali lihat di dalam masyhad dari awal sampai akhir, bukti seorang hamba itu melakukan perbaikan hati itu adalah konsentrasi di mana kehidupan dia dengan Allah. Semua lihat dari awal sampai yang kelima. Ketika ini tidak dibangun dengan cara memahami islah, mengenal Allah yang benar dengan khusus, akhirnya tidak bisa melahirkan bukti-bukti yang ada. Khususnya tidak bisa melahirkan bukti sebagaimana yang tadi, masjadu minnatillah wa masjadu takfir. Masjadu minnatillah wa manhajud, takfir. Di satu sisi kita merasa belum banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah. Di sisi yang lain, kita merasa sudah banyak berbuat baik kepada Allah. Ini buah di mana orang tidak mendapatkan makrifat yang khusus. Tidak mendapatkan mengenal Allah yang benar sesuai yang Allah kehendaki. Yang dia dapat adalah makrifat dia mengenal dia kepada Allah. Sebenarnya mengenalnya orang-orang yang imannya nakid. Imannya adalah iman yang tidak memberi manfaat pada dia untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Dan itu adalah iman mujmal. Dan seperti ini terkadang seseorang. Sekalipun mungkin dia sudah ngaji puluhan tahun, tapi dari dulu yang dia dapat, dia tidak pernah punya ma'rifatun khotoh kepada Allah. Kenapa? Karena memang kepentingan dia dari awal bukan untuk meraihkan masalah ini. Ayo ikhwan wa khotidin, apa yang dinasihatkan ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Rajab Al-Hambali ketika beliau menerangkan tentang ma'rifatun khasah, pengenalannya seorang hamba yang khusus kepada Allah yang betul, taqtadi mailal qalbi ilallahi bil kulliyati, akan menuntut dia menjadi orang yang hatinya hanya punya condong kepada Allah di dalam dia mengambil wilayah-wilayah agama, tidak ada perhatian apa-apa dia kepada selain Allah, kepada manfaat-manfaat yang lain dari selain Allah itu tidak ada. Sementara kita sekarang ini banyak kondisi-kondisi kita terfitnah dalam segala hal. Ketika kita masuk dalam wilayah agama, masuk pula wilayah-wilayah manfaat selain condong kepada Allah. Wilayah di mana nama kita terangkat, wilayah supaya kita dipercaya orang, wilayah supaya dapat penghasilan, wilayah supaya dapat ini, dapat ini, dapat ini, masih menjadi fitnah bagi kita. Dan ini menunjukkan kita tidak meraih ma'rifatun khassah. Dan tidak akanlah terbukti hamba itu nanti punya mashhad memahami minatullah, memahami taksiru nafsi, memahami kebaikannya Allah, perbaikannya Allah, pertolongannya Allah, dan dia ini cacat, dia ini banyak kurang, dia ini banyak keliru, dia ini banyak enggak betul. Lihat kecenderungan yang ada sekarang. Sampai orang yang sebenarnya sudah salah pun, sudah keliru, sudah enggak sesuai dengan agama, masih ada cara untuk membela diri. Tidak pernah memahami taksir. Tidak pernah memahami ini bencana saya. Lebih baik saya hentikan yang lain, saya perbaiki ini. Ini menunjukkan kegagalan meraih ma'rifah khassah. Tidak ditolongnya dia oleh Allah untuk bisa meraih kehidupan yang inkita, memutuskan perhatian-perhatian yang ada pada makhluk hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wal unsu bihi wa tumakninatu bi dzikrihi, sehingga dia menjadi orang yang hanya gembira dengan Allah, sehingga dia menjadi orang yang hanya tenang dengan Allah, dan puncaknya wal khaya'u minhu, dia menjadi orang yang kehidupannya selalu malu kepada Allah. Bagaimana orang ini mengukur kehidupannya malu? Antara kebaikan Allah yang Allah berikan pada dia dan antara banyaknya keadaan dia yang cacat di dalam melaksanakan agama Allah, di dalam menjalankan petunjuk Allah, di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ini masalah penting. Ayol ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Karena itu beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi menerangkan di dalam masyarakat yang kelima ini, seorang hamba yang meraih istilah perbaikan di dalam hatinya, seorang hamba yang dia meraih tanda hatinya meraih salim, perbaikannya benar adalah masjadul minnah. Dia punya bukti di dalam dirinya dengan Allah, punya kehidupan sudah sepantasnya apa yang ada dia diberikan oleh Allah itu kebaikan-kebaikan Allah, dan dia sudah merasa cukup banyak diberi kebaikan oleh Allah. Wa huwa ayyashada annal minnata lillah subhanahu fi ayyi ta'atin yaf'aluha, di mana dia selalu menyadari, menyaksikan bahwasanya anugerah pemberian adalah untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam semua yang dia telah beri, di dalam semua yang dia telah taati, yang dia kerjakan sudah cukup banyak yang Allah berikan. Makanya orang-orang dulu mereka ini tidak banyak menambah amanah-amanah, beban-beban yang sebenarnya dia sudah merasa diberikan amanah oleh Allah yang sudah cukup. Lebih-lebih lagi di dalam amanah yang itu adalah urusan agama, di mana itu adalah amanah yang besar. Bukan malah justru sebaliknya, di mana kita selalu bersandar dengan keadaan kita, selalu merasa ini adalah kita punya karya ini, punya kehebatan ini, punya amalan ini, punya usaha ini dan sebagainya. Ini yang akan menjebak kita. Akhirnya kita malah tenggelam lebih jauh, mengambil kebaikan-kebaikan Allah yang kadang-kadang tidak pada wilayah kita. Lebih-lebih lagi kebaikan yang terkait dengan masalah dakwah, masalah ilmu, masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya kita selalu memahami ini adalah kebaikan Allah yang besar bagi kita. Sehingga dengan dasar ini, wilayah yang paling penting bagi kita justru ini, kita sibuk melihat apa yang Allah sudah berikan pada kita itu diurus. Apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita itu ditekuni. Itu minnatullah yang harus kita saksikan. Dan kita banyak minta tolong kepada Allah. Jangan malah kita bersandar dengan cara berpikir kita. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, thalabul ilmi, itu minnahnya Allah yang besar. Ketika kita diberi kesempatan dan memang diberi amanah oleh Allah masuk ke wilayah ini, ini hendaknya kita melihat. Kita ini sudah diberi tugasnya Nabi. Kemudian bagaimana kita selama ini mengambil amanah ini? Pakai akal kita, merasa kesuksesan kita, kemudian kita cari lagi solusi dengan pikiran kita. Kita cari lagi solusi dengan sebab-musabab yang ada pada kita, atau malah kita menjadi orang yang terus justru menjaga minnah ini untuk terus meminta tolong kepada Allah agar amanah ini bisa terlaksana. Ayo ikhwan wa akhwati din rahimani wa rahmatullah. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah mengingatkan kepada kita, bahkan Allah lah Dia senantiasa menganugerahkan kepada atas kalian untuk Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, untuk Allah memberikan jalan hidayah kepada iman jika kalian adalah orang-orang yang benar. Di mana minnah ini justru akan menjadikan dia adalah betul-betul butuh kepada Allah. Bukan masalah malah dia meninggalkan Allah. Di mana dia itu siapa? Kita ini dulu siapa? Kemudian kita kok sampai diberi wilayah oleh Allah kepada persoalan-persoalan agama yang mulia. Misalnya dakwah, misalnya ilmu. Ini bukan persoalan sepele. Namun kadangkala setelah kita diberikan oleh Allah minnah seperti ini, lambat laun kita malah memahami ini adalah jerih payah kita. Ini adalah capeknya kita. Sehingga akhirnya kita merasa dakwah ini milik kita. Apa-apa ini milik kita. Kemudian kita berpikir lupa lagi kepada Allah. Kita ingin mengembangkan lebih besar dengan akal kita. Kita ingin mengembangkan lebih besar dan cari manfaat untuk diri kita. Dan menggunakan sebab-sebab pakai akal kita. Bukannya ketika kita diberi oleh Allah minnah, kebaikan-kebaikan, lebih-lebih lagi kebaikan agama, satu, ditekuni. Dan terus mengingat ini kemudahan dari Allah. Dan terus memperbaiki dengan benar. Dan terus minta tolong kepada Allah agar sholat kita terus terjaga baik, agar ilmu kita terus terjaga baik, agar amanah, urusan, dakwah dan sebagainya, walaupun cuma satu dua orang itu urusan berat, itu terjaga baik. Ini yang harus dilakukan. Kalau orang itu memahami itu minnatullah. Tapi kalau dia memahami ini bukan minnatullah, karya dirinya, maka potensinya dia apa? Ingin segera besar, ingin segera berkembang, ingin segera hebat, ingin segera dieluk-elukan orang. yang dulunya dia bisa nuntut ilmu, menyadari saya dulu hiduplah saya, latar belakang saya dulu orang rusta. Sekarang Allah memberi hidayah, dulu sajar, ini pertolongan Allah murni. Setelah punya ilmu dia lupa kepada Allah. Seakan-akan dia ini pembesar. Terus dia ingin mengembangkan, wah ini, kalau ini begini. Dan akhirnya ujung-ujungnya bukan memperbaiki dia, malah cari manfaat dunia. Hadza huwal fitnah ya akhi. Ini fitnah. Betapa banyak keadaan-keadaan seperti ini berulang. Orang masuk di dalam agama ini, masuk di dalam pengajian, masuk di dalam manhajus sunnah, berangkat dari keterpurukan, berangkat dari kegagalan hidup. Ingin baik, begitu baik, lupa daratan. Merasa ini kebaikan dia, karya dia, maka kemudian dianggap milik dia, dakwah dianggap milik dia, pengajaran dianggap milik dia, amar ma'ruf nahi munkar dianggap milik dia. Maka masing-masing orang, ya ini punya saya akan besarkan, pakai pikiran saya. Lupa kalau itu dulu adalah minnatullah. Makanya betapa banyak innalillahi wa innalillahi raji'un, akhirnya malah tidak ditolong oleh Allah, malah dihinakan oleh Allah. Maka pahami kembali makna-makna yang kita ambil pelajaran di dalam pengajian kita ini, makna untuk kita merealisasikan dalam hidup. Siapa kita? Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dulu sebagaimana Allah mengatakan wa wajadaka dhalan. Kamu dulu, kita dulu ini siapa? Kita dulu sebelum diberi taufik oleh Allah, sebelum ditunjukkan ilmu, sebelum ditunjukkan sunnah, sebelum ditunjukkan kebenaran, kita ini siapa? Apakah itu kehebatan kita? Tetapi lihat kadangkala setelah itu kita rasakan memang kebaikan ilmu, kebaikan dakwah, kebaikan ini kebaikan fitnah. Kenapa? Karena akan segera mengangkat dirinya. Dan biasanya manusia kalau tidak tahu posisi ini, lupa, habis lupa jatuh. Kalau dia tidak sadar posisi ini, lupa, habis lupa jatuh. Bukannya tambah lama, tambah memperbaiki diri, tambah lama, tambah menjaga minnah ini, pemberian Allah ini, tambah meluruskan, tambah memperbaiki, malah kadang-kadang tambah berpikir yang cara berpikirnya orang ahli dunia. Dulu nuntut ilmu untuk memperbaiki diri, setelah lama nuntut ilmu untuk cari manfaat, manfaat dunia. Dulu awal mula berdakwah untuk membantu saudaranya, semoga Allah memberi hidayah. Lama-lama ngurusin dakwah untuk cari kepentingan-kepentingan yang lain. Terus, ini orang yang sudah kehilangan syahadah mazhab minnatullah. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan agamanya yang Allah telah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Beliau selalu punya bukti mazhab yang benar tentang pemberian Allah ini. Karena itu beliau selalu meminta, butuh terus kepada Allah untuk beliau tetap dalam kondisi berada di dalam minnahnya Allah. Lihat doanya Nabi. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Wahai Allah, aku meminta kepada engkau, takut kepada engkau dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Lihat gimana Nabi setelah diberi oleh Allah takwa, berusaha meminta terus dijaga dan menyadari bahwasanya ini adalah terus pemberian Allah. Konsentrasi memperbaiki keadaan dirinya. Wa as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Untuk aku terus meminta kepada engkau selalu pada punya kesibukan dengan perkataan yang benar, baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Bukan bicara ilmu pada saat dulu aja. Banyak kadang-kadang orang bicara ilmu saat awal, setelah dia diberikan oleh Allah beberapa kemudahan ini, enggak lagi bicara ilmu. Bicaranya masalah yang lain. Masalah manfaat dunia, masalah ini, masalah ini. Malah kadang-kadang berganti profesi. Innalillahi wa innal roji'un. Ini fitnah. Ini tidak akan menjadikan kita ditolong oleh Allah. Kalau kita terus menerus seperti ini, malah kita tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lambat laun kita tidak punya kebahagiaan dengan iman kita, enggak bahagia. Kita hanya terus malah diliputi dengan kecemasan. Aneh. Dulu kita punya ilmu sedikit, tenang, bahagia. Kita bisa nasihati orang dua kata, tiga kata. Kita merasakan dapat nilai baik di sisi Allah. Malah justru akhir-akhir ilmunya tambah banyak, tambah tahu, malah hidupnya cemas. Karena memang kepentingannya sudah beda. Problemnya, masalahnya dari awal sudah beda dengan sekarang. Maka ini jadi nasihat. Nabi minta terus kepada Allah, selalu meraihkan minnah. Bukan malah berubah menjadi lupa kepada Allah. Bahwasanya kebaikan-kebaikan agama adalah pemberian Allah, dan harus terus minta kepada Allah, dan harus terus malu kepada Allah. Malah kadang-kadang terus kemudian dia lupa, kayak gak ada hubungannya lagi dengan Allah. Ayo ikhwan, maka Allah mengingatkan di dalam ayat ini, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid pernah mengingatkan fitnah ini. Salah satu bukti nyata orang yang memperbaiki diri dengan ilmunya Allah, dia punya pribadi siddiq di dalam memperbaiki dirinya. Dan itu menunjukkan dia menjaga minnahnya Allah terhadap nikmat agama yang Allah telah beri. Dia adalah orang yang memelihara pemberian Allah, khususnya pemberian terhadap nikmat agama. Yaitu apa? Berusaha membangun agamanya dengan jujur. Tidak ada fitnah penipuan yang ada di dalamnya. Beliau, Syekh Bakar, menerangkan hakikat orang itu jujur. Laisa fihi kadhib. Tidak ada proses dia di dalam menjalani agama yang ada di situ kedustaan. Tidak samanya antara lisannya, antara hatinya, antara yang dia tempuh. Ini tidak sama. Dan beliau menasihatkan, ingatlah, al-kadhib, dusta itu bencana besar. Ketidakjujuran itu bencana besar di dalam agama. Dan menipu orangnya. Diumpamakan oleh beliau Syekh Abdullah Bakar bin Abu Zaid. Perumpamaannya seperti kayu yang di dalamnya ada akalah, rayap. Ini bentuk ketidakjujuran di dalam hakikat sesuatu. Kayu yang di dalamnya itu ada rayap. Bahkan kayu itu sendiri pun tertipu dengan dirinya. Kalau dia merasa utuh, dia merasa gak ada problem, orang lain pun tertipu. Orang lain pun tertipu kalau dia di situ merasa baik. Ini baik, lihat, loh ini baik. Padahal di dalamnya sudah habis. Begitu betul-betul habis di dalam, bencana terjadi, roboh pasti. Pasti roboh. Bencana terjadi dan roboh, gak ditolong oleh Allah. Hancur dirinya, menghancurkan orang lain. Dan itu sunatullah. Dan sudah banyak kejadian berulang-berulang. Jangan kita ingin mengulang yang sama. Sudah banyak kejadian berulang-berulang-berulang. Jangan kita ingin mengulang yang sama. Ketika kita tahu cara kita sama dengan mereka, ini akan mengulang. Al-ayyam yatadawwal. Hari itu berulang. Zaman itu berulang. Waktu itu berulang. Nasib itu berulang. Nasib kepalsuan pun berulang dengan sebab-sebab yang sama. Nasib kemuliaan pun berulang dengan sebab-sebab yang sama. Di zaman-zaman manapun tidak pernah berubah. Ayol ikhwan wa akhwati dinna imani wa rahimakumullah. Allah juga menegaskan, wa qala ta'ala, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Maka dan tidaklah perkara apa saja yang ada pada kalian dari satu pun nikmat, khususnya nikmat agama, fa min Allah, maka itu adalah dari Allah. Ayat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kesadaran kebaikan-kebaikan kita harus kita sadari. Ini adalah wilayah minnahnya Allah. Yang terus-menerus pemberian Allah ini harus kita sikapi sebagai pemberian. Harus kita sikapi sebagai pemberian. Maknanya, kalau Allah mau cabut bisa, berarti kita harus butuh terus. Minta tolong terus kepada Allah. Maknanya, Allah memberi ini dengan hikmah. Dengan hikmah. Kalau orang ada yang diberi 100, yang lain diberi 1000, yang lain diberi 3000. Yang diberi 100 jangan maksa ingin seperti yang diberi 3000. Jangan maksa. Allah Maha tahu. Kamu diberi 100 itu memang kemampuanmu cuma 100. Kalau memang kamu bisa jaga dengan betul, enggak usah minta diberi 1000. Nanti akan datang waktunya kamu dikasih 1000. Tapi terkadang kita tidak tahu minnah. Sebagaimana kebanyakan bahasa yang sering disampaikan oleh orang serakah. Sebagai contoh kita lihat sikap para salaf. Di kalangan mereka yang sudah punya saja, diberi oleh Allah, dalam hal ini ilmu, ketika ditanya, dia bilang, saya ini belum pantas mengambil wilayah ini. Yang saya punyai diberi oleh Allah hanya ini. Kamu tanya sama sana. Yang sana kamu tanya sama sana. Punya kesadaran. Saya ini baru diberi oleh Allah di sini. Dan Allah itu Maha tahu. Kita ini memang menjaga pemberian Allah yang ada dengan baik atau tidak. Terkadang kadang-kadang kita ini diberi kenikmatan agama A. Dan kita sudah mulai diberikan rasa untuk baik. Tapi kita belum bisa menyempurnakan. Belum bisa menjaga sebagaimana apa yang Allah harapkan sebagai minnah. Kita sudah ingin kebaikan yang lain. Kita sudah ingin kebaikan yang lain. Kita ingin kebaikan yang lain. Dan kita kejar. Kayaknya kita bisa menentukan kebaikan-kebaikan itu. Akhirnya ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Makanya para sahabat, Rasul kita mengatakan apa? Khairul umur awsatuha wa inqalla. Sebaik-baik urusan kita di dalam pemberian-pemberian Allah yang kita sadari, lebih-lebih lagi pemberian agama, kita harus mendudukkan pemberian ini sebagaimana maksudnya Allah. Karena Allah itu adil. Allah itu hakim. Di mana Allah Azza wa Jalla ketika memberi pada sesuatu, di mana orang itu disuruh menyempurnakan sesuatu yang diberi. Bukan yang diberi ini dimudahkan sholat, sholatnya tidak dibenerin dengan baik, asal-asalan ngambil karya yang lain lagi, ngambil karya yang lain lagi. Dan akhirnya ini terpuruk, ini terpuruk, ini terpuruk, ini terpuruk. Dan kayak gitu itu gak pernah berubah. Coba silahkan ulang. Makanya Nabi mengingatkan, sebaik-baik urusan di dalam meraih minnahnya Allah, pemberian Allah itu awsat, dijaga yang adil, yang tengah-tengah. Wa in qalla, walaupun kita dapatnya satu. Betapa banyak sahabat itu punya kebaikan yang satu, yang kecil, tidak ditahu orang, dia jaga, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Punya kebaikan kecil, ditekuni dengan benar, jujur kepada Allah. Amanah itu ditunaikan dengan benar, diangkat oleh Allah. Ini orang yang tahu minnahnya Allah. punya masyhad terhadap pemberian Allah. Dan betapa banyak orang dikasih satu, tidak ditunaikan dengan baik, minta lagi satu amanah, amanah, amanah, amanah, akhirnya ini rusak, ini rusak, ini rusak, ini rusak. Ini hakikat kita ini punya kesadaran dengan kebaikan-kebaikan Allah. Inna Allah tayyib la yakbalu ila tayyib. Allah itu adalah zat yang maha tayyib, maha baik, maha bagus. Allah tidak akan menerima illa tayyib, kecuali yang baik, kecuali yang bagus. Maka ketika kita terkait dengan masalah minnah, minnahnya Allah ini, lebih-lebih lagi minnah di dalam agama, karena minnah di dalam agama ini hakikatnya kita disuruh menyempurnakan, disuruh menjaga. Dan Allah ketika kita diberi minnah seperti ini tidak bisa jaga, dicabut, diambil lagi oleh Allah Rabbul Alamin, dan kita dijadikan kauman buruk. Dan salah satu tandanya diterangkan di dalam penjelasan ulama yang lain seperti beliau sebut tadi, kita diberi agama tidak menambah khusyuknya hati kita. Itu tanda kita tidak bisa meraih minnahnya Allah dengan benar. Yang kedua, kita diberi kebaikan agama satu dan kita dihalangkan dapat kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena yang satu ini tidak bisa dia urus. Pengen baik yang situ ditutup, pengen baik yang situ ditutup, pengen baik yang sini ditutup. Kenapa? Karena selama ini kita sudah lupa kepada Allah. Dan ini menunjukkan tidak punya masyhad minnah, tidak punya pembuktian istilahnya dia terhadap agamanya, tentang bagaimana dia punya bukti nyata, punya kesadaran terhadap memahami makna-makna yang benar tentang pemberian Allah, khususnya pemberian yang terkait dengan agama Allah Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla juga berfirman menunjukkan di dalam kita diberikan oleh Allah tentang kebaikan-kebaikan agama kita ini harus diproses dengan benar. Harus diproses dengan benar. Nah, karena memang penyakit manusia sekarang, ketika kita tidak mau kembali kepada agama yang benar, kita ini sampai ngurus agama seperti kayak orang sekarang ini ngurus dunianya yang bangkrut. Tahu maksudnya? Kalau bahasanya orang Jawa, tambal sulap. Ibadah sholat kacau, mencoba sudah menganggap baik, mencoba lagi yang lain, cari kehebatan yang lain, cari kehebatan yang lain. Ini dibuat nutup ini, dibuat nutup ini, bolong lagi ini, bolong lagi ini, bolong lagi ini, rusak. Allah tidak mengendaki kita di dalam mengambil agama seperti ini. Allah mengendaki kita di dalam mengambil agama di proses yang betul. Kalau kita punya wilayah ilmu, duduk di wilayah ilmu yang baik. Kalau kita punya wilayah sebagai orang yang beri ilmu kepada umat, duduk sebagai orang yang wilayah ilmu kepada umat yang baik. Kalau kita punya wilayah sebagai orang yang sedang sholat, tegakkan sholat itu yang betul. Kalau kita dimudahkan oleh Allah dalam wilayah sebagai orang yang punya harta, ambil wilayah itu disempurnakan yang baik. Nanti kita akan dimudahkan oleh Allah. Karena tidak ada orang bisa mengumpulkan sekian pemberian agama Allah secara mendadak kalau dia itu tidak memproses secara hebat. Di zaman Nabi, orang yang dikumpulkan padanya kehebatan-kehebatan ini orang-orang tertentu seperti Abu Bakar. Dikumpulkan minnah ini, minnah ini, minnah ini, minnah ini, karena memang orang kuat agamanya. Makanya Siddiq, orang yang memang betul-betul punya kapasitas di situ. Dan keadaan kita sekarang seperti ini, sebagaimana kebanyakan manusia yang kehidupannya terpuruk, cara hidupnya di dalam membangun hidup dengan sistem tambal sulap, tidak ada pernah satu yang bisa baik. Sampai sekarang urusan agama juga begitu. Ngurusin ini tidak beres, lari ke sini. Ngurusin ini, agama ini, ibadah ini tidak beres, lari ke sini. Ngurusin ibadah ini tidak beres lagi, lari ke situ. Ini orang yang memburukkan minahnya Allah. Ini bukan karakternya orang mukmin, bukan karakternya orang-orang islah. Makanya Allah mengingatkan bagaimana proses ini dalam surat Al-Hujurat, walakinallaha khabbaba ilaikumul iman. Allah yang telah meletakkan di hati kita cinta pada iman. Cukup dengan itu, kemudian kita ingin segera memetik hasilnya? Enggak. Jangan buru-buru memetik hasil. Allah nanti akan memberikan buah. Kita disuruh memproses. Tapi kecenderungan kita di dalam beragama, begitu masuk agama sebentar yang kita pikir apa? Hasil, ya kan? Kita ini kalau beragama kan begitu. Sama seperti orang ahli dunia. Sehingga pikiran kita itu konsentrasinya hasil. Bukan konsentrasinya saya harus masuk wilayah islah, wilayah proses yang betul. Hasil itu wilayahnya Allah. Kita kan kadang-kadang sekarang sudah ngarani. Tahu ngarani? Sudah menyebut dulu hasil. Saya kalau buat pondok ini, yayasan ini, gini, gini, gini, gini, gini, nanti ke depannya begini, wah berikutnya begini, berikutnya begini, berikutnya, nanti akan jadi begini, begini, begini, begini. Itu wilayah siapa? Ya, wilayah Allah minnah, kok jadi wilayah kamu? Loh, lah bagaimana wilayah minnah kita? Wilayah minnah kita disuruh memproses. Ikutilah. Kalau kamu penuntut ilmu, enggak usah mikir saya nanti jadi apa. Masuk wilayah menuntut ilmu yang betul. Tidak mungkin. Kalau kita ini sudah masuk kepada wilayah pemberian berupa ilmu, kita masuk wilayah itu, kemudian kita dijadikan oleh Allah tukang becak. Insya Allah enggak mungkin. Yang biasanya menjadikan pemberian menuntut ilmu dirubah jadi tukang becak itu kita sendiri. Karena kita disuruh menjadi penuntut ilmu sebagaimana yang Allah ajarkan, gak mau. Akhirnya membuang diri, banting setir, jadi yang lain. Begitu. Makanya lihat keadaan-keadaan yang ada pada kita. Akhirnya ibadah kita dengan dunia kita sama. Tidak membuahkan tumakninatul qalb. Tidak membuahkan farhatul qalb. Tidak membuahkan sa'adatul qalb. Bergantinya satu makna agama, nilai agama dengan makna nilai agama yang lain tetap menjadikan hati kita sempit. Itu berarti gagal islah. Gagal untuk kita membangun perbaikan dengan iman yang Allah berikan. Maka kembali ke sini ayo ikhwan wa akhwatiddin. Allah tidak hanya menyiapkan kita sekedar khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Ada proses kita menjadikan iman menjadi sajarah yang menghiasi hati kita dengan makna-makna yang ada di dalam iman kepada Allah, namanya, sifatnya, afalnya ditekuni. Coba lihat Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau dari awal berpikir, ya Allah kalau musuh-musuhku memusuhi saya, nanti engkau tolong saya ya? Apa begitu berpikirnya? Kan enggak kan? Gimana berpikirnya Ibrahim? Menyempurnakan proses imannya. Ketika diberi oleh Allah ilmu dari berita yang benar, dia naikkan tanpa bertanya manfaat. Enggak, manfaat itu tidak dicari. Tapi bagaimana tumbuhnya iman itu betul. Ketika ditanya oleh Allah, ketika Ibrahim mengatakan hari ini kaifatuhyil mauta, wahai Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, apa kamu tidak beriman? Bala, saya beriman. Tapi apa yang dicari Ibrahim? Untuk menumbuhkan imannya yang betul. Walakin liyat ma'inna qalbi, aku minta engkau menunjukkan itu untuk memproseskan keteguhan iman yang sempurna. bukan cuma sekedar ya saya beriman, tapi hati itu kokoh. Dan ini proses. Zayyanahu ala wa zayyanahu fi qulubikum. Hati dikuasai, bukan hanya pernah dimasukkan. Kita ini seringnya hati pernah dimasukkan, tapi yang kita masukkan ini hanya mengisi celah-celah tertentu. Sementara celah-celah yang lain masih diisi dengan fitnah. Yang namanya zina itu menjadi siar yang besar di dalam hati. Hati itu dihiasi dengan kehidupan makrifat kepada Allah. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian terjadilah dampak nyata dalam hidup dia. Karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dia protek. Tidak mengenal kompromi. Setiap hal yang itu akan melukai imannya. Tidak malah gampang ge. Tidak malah menyepelekan. Tidak malah, ini nanti bisa diatur. Ini bisa diatur. Ini nanti bisa. Dari mana? Ini wilayah Allah. Maka dia protek. Bagaimana proteknya dia? Karroha ilaikumul gufra. Walaupun dia berbuat baik, kok di situ ada bibit kekufuran, bibit syirik, walaupun kecil. Enggak. Sementara kadang-kadang kita kan tidak. Punya iman, kita nodai sendiri iman kita. Tidak bisa protek. Sudah baik, ingin ini, ingin ini. Ini ada setengah halal, tapi menguntungkan. Ini ada setengah haram, tapi kayaknya bermanfaat di dalam ini. Nah, ini gak bisa protek. Ini gak bisa protek namanya. Ada seorang sahabat, waktu hijrah, dia kaya raya. Ya, kaya raya, dulunya miskin. Suhaib Ar-Rumi. Dulunya miskin. Kemudian dia berdagang di Mekah kaya. Kemudian masuk Islam. Waktu hijrah, harta disimpan. Di dalam tempat penyimpanan, beliau pergi hijrah. Dikejar oleh orang musyrikin Quraisy. Begitu dikejar, dari pengejaran ini dia dapat pemahaman. Karena orang Quraisy mengatakan, "Wahai Suhaib, enak saja kamu pergi. Dulu kamu miskin. Kamu di Mekah kemudian jadi kaya. Sekarang kamu ikut agama Muhammad. Dan kamu tinggal pergi begitu saja." Lihat. Segala hal yang akan menodai kehidupan imannya, dia tidak pikirkan. Dibuang. Walaupun ada manfaat. Apa kata dia? "Wahai orang-orang Quraisy, kalau saya tunjukkan di mana hartaku, apakah kamu akan menghalangi saya pergi ke tempatnya Muhammad?" "Tidak. Ini tempatnya. Kamu ambil semua." Enggak pernah berpikir, "Lu kalau kita ini kan besok bisa kita pakai berjuang, kita bisa pakai ini, bisa pakai ini, pakai ini." Hada logika yang tidak pernah dilakukan para salaf. Enggak. "Kamu mau ambil? Ambil." Bukan malah membebani diri. Karena dia memang betul-betul prosesnya proses iman. Bukan proses yang lain-lain. Apakah berarti Suhaib gak butuh harta? Apa berarti Suhaib gak butuh makan? Ya butuh secara manusia. Itu salah memahami. Ini menunjukkan sikap mereka ini, kalau ada wilayah-wilayah yang mengganggu minnah agama, dia lebih baik korbankan. Bukan masalah tarik ulur. "Wah, ini penting, ini juga penting, ini juga penting, ini penting, ini penting." Akhirnya agamanya yang tumbang. Agamanya yang jatuh akhirnya. Karena Allah tidak mau ada wilayahnya dicampuri dengan wilayah makhluk. Dan itu adalah pola syirik. Jangan dikira syirik itu hanya ada patung di samping kita, ada batu akik di samping kita, ada kuburan berarti itu syirik. Enggak, syirik itu ada di wilayah kita semua. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan wilayah syirik adalah wilayah ikhtiar. Kita hari-hari berhenti dari ikhtiar enggak? Enggak kan? Wilayah sebab. Kita hari-hari menempuh sebab enggak? menembus sebab wilayah hak. Kita hari-hari berbicara tentang hak enggak? Hak anak, hak istri, hak suami, hak tetangga, hak negara, apa pemimpin, hak rakyat, kan bicara. Pembicaraan-pembicaraan ini kalau sudah masuk pada wilayah Allah, jatuhlah kita kepada kesyirikan. Kalau wilayah-wilayah ini sudah dibesarkan, maka masuk kepada kesyirikan. Makanya lihat Suhaib. Wilayah yang paling besar menjaga minah iman. Ada gangguan dengan hartanya, hartanya tidak dijadikan wilayah yang boleh menodai ini. Enggak dibesarkan. Oh, ternyata kamu mengambil hartaku, enggak ambil. Kalau logika kita sekarang berpikir, loh nanti kita di Mekah kan terganggu agama kita kalau kita enggak bisa makan. Loh kan begitu. Ini logikanya orang-orang sekarang. Ini contoh. Sehingga orang-orang dulu mereka ini benar-benar mengambil wilayah Islam utuh. Hal-hal yang terkait dengan perusakan ini ditutup. Dan ini menunjukkan sempurnanya, benarnya dia di dalam wilayah Islam. Lebih-lebih lagi kebaikan-kebaikan agama Allah. Makanya hendaknya kita berhati-hati ketika kita diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Kita harus selalu mendudukkan itu pemberian Allah terus menerus agar pemberian itu utuh. Dan kita punya amanah. Kita bisa menjaga kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Allah dengan pemberian itu. Karena hakikatnya pemberian itu Allah maksudkan supaya kita dekat dengan Allah. Begitu sempurna, utuh, baik, diberi lagi yang lain. Diberi lagi yang lain. Diberi lagi yang lain. Ayo ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya dia benci kekufuran, benci kefasikan, benci maksiat, semua yang terkait dengan mengganggu wilayah fitnah Islam di dalam hatinya, dia tutup. Karena dia betul-betul memahami ini adalah minnahnya Allah, pemberiannya Allah. Ulaika humur rasidun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang terbimbing, orang yang dapat hidayah, orang yang di atas jalan, yang mendapatkan irsyad dari Allah. Di dalam jalan dia islah itu begini. Makanya hendaknya kita selalu lihat, ini pembicaraan kita ini adalah memperbaiki agama kita. Dan kita harus tahu bagaimana mendudukkan wilayah, bahwasanya kita punya agama itu pemberian Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita, kita logika sendiri. Ya. Kalau milik kita, kita yang akan merencanakan sendiri, kemudian kita mengatur seenaknya sendiri. Kita tidak punya adab kalau ini pemberian Allah. Ayyuhal ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka masyarakat yang kelima ini adalah berkaitan erat dengan masyarakat yang terakhir, yaitu al-masyadu syadis. Pada masyarakat yang keenam adalah masyarakat yang harus diiringkan dengan masyarakat yang kelima. Pembuktian yang keenam ini harus selalu untuk kita bisa meraih pembenaran. Pembuktian yang kelima, kita harus menghadirkan bagaimana bukti pembenaran yang keenam, yaitu masyadu at-taksir. Pembuktian di mana kita selalu pada posisi taksir, pada posisi kurang, tidak bisa menyempurnakan, pada posisi cacat, pada posisi banyak kekurangan. Apa maknanya coba? Orang kalau misalnya diberi satu kebaikan dan dia menyadari kondisi dia ini banyak kekurangan dalam mensikapi pemberian Allah Azza wa Jalla, kira-kira dia minta pemberian yang lain enggak? Hah? Minta pemberian yang lain enggak? Enggak. Kecuali Allah beri. Jadi dia tidak nuntut lagi. Loh, saya sudah sukses dakwah, ya Allah, beri saya lagi ini, beri saya lagi ini. Enggak. Justru dia merasa, ya Allah, ini amanah satu ini berat. dan saya selalu banyak kekurangan. Jadi malah dia tawadhu. Satu amanah ini dijaga, tapi justru dengan seperti ini Allah beri lagi amanah kebaikan yang lain. Dan inilah dulu kehidupan para sahabat. Sahabat itu konsentrasi mengemban amanahnya kebaikan Allah. Dia jaga, dia sempurnakan, dan mereka kadangkala merasa tidak mampu untuk mengambil lagi kebaikan yang lain, tapi di waktu yang lain tiba-tiba Allah beri. Dan itu kehidupan mereka. Dan inilah orang-orang yang mereka telah melakukan islah. Makanya betapa banyak sahabat-sahabat itu ketika dia diberi oleh Allah kebaikan agama yang sebelumnya dia belum diberi, terharu, kaget. Seperti dia, kok saya bisa diberi kayak begini? Beda dengan kita, beda jauh. Ya. Makanya ketika mereka tiba-tiba dipanggil Rasulullah, diberi amanah menjadi panglima perang, itu menangis. Ya, menangis. Ketika mereka disebut oleh Allah namanya, mereka kaget tentang dirinya. Kok saya bisa didudukkan seperti itu? Mereka selalu merasa dirinya taksir, merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak bisa mengemban amanah-amanah Allah dengan baik. Tapi dan di saat itu, ketika dia selalu punya kesadaran taksir, kurangnya dia, sehingga dia selalu memperbaiki terus. Kan begitu? Saya ini diberi amanah ilmu, ini adab, ini gak benar, cacat lagi, ini cacat lagi, ini cacat lagi, ini cacat lagi. Apa konsentrasi dia? Memperbaiki terus kan? Akhirnya dia dapat meraih kesempurnaan gak? Dapat. Minnahnya Allah, akhirnya pemberian Allah itu akhirnya dia ditolong oleh Allah. Karena dia punya kesadaran taksir. Ya. Dia punya kesadaran amanah kebaikan Allah yang Allah beri ini, dia merasa tidak bisa mengemban dengan baik. Dia merasa punya kekurangan, dia merasa banyak kurang ini, kurang ini, kurang ini. Padahal ini adalah kebaikannya Allah yang harus dia dapatkan, sehingga dia terus berusaha menyempurnakan. Ini keadaan mereka. Maka harus dikumpulkan taksir ini dengan minnah, sehingga dia selalu malu kepada Allah. Makanya lihat Ayyub alaihissalam disuruh istrinya minta sembuh dari penyakitnya. Loh iya kan? Penyakitnya sakit 18 tahun. Seorang nabi. Kemudian istrinya bilang, ya Ayyub, kamu berdoa kepada Allah. Ya kan? Kamu berdoa kepada Allah. Kemudian Allah akan terima doa. Apa kata Ayyub? Saya malu kepada Allah. Loh coba lihat. Malu. Ibaratnya, saya ini banyak taksir, sementara kebaikan Allah sudah begitu banyak. Kok saya minta lagi yang lain, minta lagi yang lain. Ini sampai ketika Ayub berdoa, itu dasarnya bukan dirinya. Dasarnya adalah karena ada fitnah yang lain. Ini satu contoh kehidupannya orang-orang dulu. Lihat Ibrahim alaihissalam ketika berusaha membangun Ka'bah dengan anaknya, yang sedemikian beliau adalah orang hanif, tapi masih merasa rendah kepada Allah. Akhirnya dengan sikap seperti ini, dibukakan gak kebaikan dia oleh Allah lebih banyak? Dibukakan. Dan ditolong, dibukakan, ditolong, dibukakan, ditolong. Sementara kita ini kehilangan sikap hati membuktikan perilaku, mempersaksikan minnahnya Allah dan kurangnya kita. Ya sebagai contoh saja misalnya tadi kita contohkan. Ketika kita diberi amanah ilmu misalnya, seharusnya kita selalu melihat kondisi kita. yang kurang di dalam mengemban amanah ilmu dan terus memperbaiki dan tidak menuntut yang lebih dari itu sampai betul-betul Allah sendiri yang memilih dia lagi diberi amanah yang lain. Dan ketika Allah memberi dia lagi kebaikan yang lain, berarti kebaikan dia diterima oleh Allah enggak? Diterima. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ditambah. Tambah bahagia, tambah lapang, tambah meraih ketenangan dengan agamanya, ditambah. Seperti ini maksud daripada istilah. Dan tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang harus ada pada kita. Masyadut taksir wa annal abda law ijtahada fil qiyami bil amri ghayatal ijtihad wa badala wus'ahu fahuwa muqassirun. Di mana seorang hamba sekalipun dia berusaha keras di dalam mengerjakan perintah Allah, pada puncaknya usaha keras, dan sekalipun dia telah mencurahkan semua kemampuannya, hamba adalah hamba. Fahuwa muqassir. Dia selalu cacat, selalu lemah, selalu kurang. Ini pemahaman yang harus didudukkan. Apalagi yang diperbuat Allah yang maha kurang apa maha sempurna? Maha sempurna. Kita kurang sedikit. Kalau kurang sedikit kina ini kepada orang yang biasa, bermakna enggak? Enggak bermakna. Tapi kalau kepada orang yang terhormat, bermakna enggak? Bermakna. Kurang 5 rupiah dengan orang awam biasa, biasa atau serius? Biasa. Tapi kurang 5 rupiah dengan raja, serius atau biasa? Serius. Karena raja. Coba lihat seorang yang berkhidmat kepada raja. Raja tidak menganggap salah saja, dia menganggap salah enggak? Dia menganggap salah. Wahai Gusti, saya ini kurang begini, minta maaf, begini. Padahal dia sudah berusaha. Baik, jalan saja sampai merayap. Jalan saja, kenapa? Padahal kalau dia melayani tetangganya, enggak mungkin sampai seperti itu. Ketika dia ngelayani tetangganya begini saja, nih tak kasih, dia sudah merasa baik atau kurang? Sudah. Tapi begitu ngelayani raja, jalan sambil menyeret kakinya, sambil tidak berani memandang wajahnya, itu saja masih merasa kurang atau sudah cukup? Merasa kurang. Ini hamba. Sikap ini harus dilaksanakan dia ketika dia diberi kebaikan oleh Allah, khususnya kebaikan yang ada kaitannya dengan agama, supaya dia kebaikan itu betul-betul diberikan oleh Allah, supaya ditambahkan lagi kebaikan yang lain. Ya. Wa haqqullahi subhanahu wa ta'ala alaihi aqdab. Dan haknya Allah azza wa jalla atas dia itu lebih besar. Haqqullah alaihi aqdab. Karena Allah adalah Dat yang maha adil, Al-Malik, raja di raja yang agung. Jadi walaupun dia sudah memberikan sesuatu yang hebat kayak para nabi, tapi nabi merasa dirinya rendah kepada Allah. Nabi merasa dirinya belum apa-apa memberikan sesuatu kepada Allah. Walladhi yanbaghi lahu ayyuqabala bihi min ta'ati wal ubudiyati wal khidmati fawqa dhalika bikathirin. Dan haknya Allah, dat yang maha besar, adalah dat yang sepantasnya untuk diberikan, dihadapkan kepadanya dari berupa taat, dari berupa ibadah, dari berupa berkhidmat, di atas dari semuanya itu lebih banyak. Wa anna adamatahu wa jalalahu subhanahu yaqtadi minal ubudiyati mayaliku. Dan ketika kita melihat siapa Allah, bagaimana kebesarannya Allah, bagaimana keluhurannya Allah, bagaimana mahasucinya Allah, maka ini semua menuntut kepada kita untuk menjaga pemberian ibadahnya Allah, dijaga terus menerus kita menyempurnakan dan terus menerus kita merasa kurang. Inilah hakikat bukti-bukti yang harus ada pada kita untuk menunjukkan kita adalah ihtimam bi islah. Kita adalah orang yang punya kepentingan yang diridhai oleh Allah di dalam kita memperbaiki diri-diri kita dengan khususnya adalah termasuk kaitannya dengan islahul qalb. Maka disimpulkan oleh beliau Syabdul Hadi, fahadihi sittatu masyahid. Inilah enam bukti orang yang dia hatinya islah. La yasjaduha, dan tidak akan bisa membuktikan bukti-bukti tadi illal qalbul khayyi, illal qalbul khayyu as-salimu, kecuali hati yang hidup, hati yang salim, hati yang betul-betul punya makrifat khusus dengan Allah. Ini kaidah sebagaimana yang tadi dari awal sudah kita terangkan, adalah kaidah yang bukan hanya sekarang ini kita memahami kaidah ini, justru setelah ini. Kalimat ini dikatakan para ulama bukan cuma sekedar untuk menyampaikan kepada kita ini, itu, bukan. Lihat apa yang dinasihatkan oleh beliau, tidak akan bisa meraih bukti-bukti ini kecuali al-qalbul khayyus talim, hati yang hidup yang selamat. Berarti kembali kepada hati kita. Hati kita dapat apa kalau kita tidak meraih kehidupan hati yang seperti ini? Innalillah. Maka kesimpulan yang terakhir dinasihatkan oleh beliau, wahwa ma'adalika kullu, wahwa ma'adalika kullihi yakhafu alla yutaqabbala minhu. Dan dia seorang hamba dengan keadaan bukti-bukti yang seperti ini sudah ada, itu pun dia selalu takut kalau dia tidak diterima. Ini baru orang itu punya posisi orang yang meraih islah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah apa yang kita ambil faedah pada al-alamah, tanda-tanda qalbun yang salim, di mana maksud dari semuanya ini adalah untuk mendiagnosa, untuk melihat, untuk mengkaca setiap diri kita, untuk mengoreksi setiap diri kita masing-masing, agar kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan dengan nikmat agama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita semua, membukakan hati kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengambil dan menempuh jalan islah ini di dalam kehidupan kita, dan sehingga kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang akhirnya benar-benar mendapatkan nikmat agama yang istiqomah. Ayol ikhwan wa khafidin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf atas keterlambatan tadi karena kendaraan macet dan banyak sekali, sehingga akhirnya pengajiannya agak tertunda. Dan mudah-mudahan walaupun majelisnya secara waktu berkurang, namun mudah-mudahan kita tetap mendapatkan faedah yang nafi dari Allah Rabbul Alamin di dalam hati kita dengan apa yang kita ambil faedah. Dan sebenarnya saya tadi sudah di Solo sejak jam 7 sudah di Solo, tapi karena kendaraan yang dari Semarang macetnya cukup banyak, sehingga ketika menjemput saya tadi agak telat. Jadi namun demikian insya Allah tidak mengurangi nikmat kita di dalam meraih majlis untuk kita memperbaiki diri ini, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima lam tanah. Wahai Allah, berilah manfaat dengan apa yang kau ajarkan pada kami, dan ajarkan kepada kami apa yang beri manfaat kepada kami. Dan kita akhiri majelis kita, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.